Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala asy-syamsa wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bertemu para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun Anda berada dalam kajian penyejuk hati dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita nanti dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita dan juga untuk mempertajam dan untuk memperdalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki ayat 100 surat An-Nisa juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah, ayat ke-100 dari surat An-Nisa ini merupakan keterangan yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada hambanya untuk berhijrah, untuk berpindah mencari tempat-tempat di mana seseorang muslim itu dapat dengan baik dan aman melaksanakan amal ibadahnya. Hijrah, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di dalam pandangan agama adalah bertujuan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan juga untuk melaksanakan ajaran agama. Oleh karena itulah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melakukan menghijrahkan para sahabatnya ada beberapa kali. Yang pertama kali ke Habasyah, dan kemudian ada ke tempat lain, dan yang terakhir yaitu ke Madinah. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya bertujuan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada kaum muslimin saat itu untuk dapat melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala secara baik dan benar. Oleh karena itu, dipilihlah tempat-tempat yang tepat di mana tempat itu dapat memberikan jaminan pelaksanaan amal ibadah kaum muslimin dengan baik. Oleh karena itu, pertama kali Rasulullah memilih tempat Habsyah karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena raja yang memerintah di Habsyah atau Ethiopia sekarang ini itu diperintah oleh seorang raja yang berpegang teguh kepada ajaran agama Nasrani yang masih asli pada saat itu. Kemudian lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersama sahabatnya berhijrah ke kota Madinah dalam rangka melaksanakan dan menyampaikan dakwah dan untuk mewujudkan eksistensi agama ini agar tetap berlanjut dan tetap dapat terlaksana di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah adalah merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada saat itu. Akan tetapi hijrahnya mereka adalah hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada masa sekarang kita ini, hijrah tidak hanya bermakna berpindah dari satu kota ke kota yang lain, atau dari satu kampung ke kampung yang lain, atau tempat satu ke tempat yang lain. Akan tetapi hijrah juga bisa bermakna menuntut ilmu ke tempat yang lain, atau berpindah dari suasana yang tidak baik menuju kepada suasana yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka Rasulullah mengisyaratkan la hijrata ba'da ami hadza, bahwa setelah hijrahnya Rasulullah bersama sahabatnya ke kota Madinah, maka tidak akan ada lagi hijrah setelah ini, kata Rasul. Karena hijrah yang dimaksud adalah hijrah yang ada setelah Rasul itu, hijrah dalam bentuk usaha seseorang untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Ya. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang arti hijrah, di sini ada sebagian ulama juga menggambarkan hijrah itu terbagi 6 di sini. Pertama, hijrah artinya keluar dari daerah peperangan atau daerah yang darul harab atau peperangan, ila daril Islam, kepada kampung yang damai. Yang kedua, arti hijrah tersebut adalah keluar dari bumi yang penuh dengan kesesatan atau bid'ah. Yang ketiga, keluar al-khurud, artinya min ardi ghalaba alaiha al-haram, kebanyakan di tempat tersebut banyak sekali orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan haram. Keempat, arti hijrah itu adalah lari dari penyakit yang ada di badan. Jadi kalau memang di suatu tempat itu banyak penyakit, maka kita harus hijrah, begitu. Yang kelima, artinya khawatir kita dari penyakit dalam suatu negeri tersebut yang mana membawa bencana atau bisa menular, maka keluar kita itu adalah untuk hijrah, artinya menghindar dari apa tersebut. Yang terakhir adalah lari dari kita tempat yang penuh dengan penyakit dalam segi harta, karena maksudnya di sini adalah jangan sampai kita itu memakai punya harta orang muslim itu dengan cara yang haram. Jadi banyak sekali sebetulnya tentang arti-arti hijrah tersebut. Jadi perlu kita apakan di sini, bukan di sini artinya hijrah seperti yang digambarkan Rasulullah terdahulu. Dulu juga hijrah di sini kita menuju kepada suatu tempat yang lebih leluasa, yang mana kita lebih banyak melakukan amal-amal soleh yang sudah dianjurkan oleh Allah. Dan di akhir ayat, penutup ayat ini, Allah berfirman wa kana Allahu ghafurur rahim, artinya walaupun Allah itu maha pengampun dan maha pengasih, maka kita juga harus selalu mengharapkan sebagaimana yang sudah dicantumkan sifat Allah dalam ayat penutup dari ayat yang 100 ini. Artinya apa? Kita kalau ingin mendapatkan kasih sayangnya, maka kita harus gapai dulu ampunannya. Nah, kira-kira begitu. Nah, adapun hal yang lain, kalau seandainya orang itu lari dari sebuah kejahatan, apakah dinamakan itu hijrah, Ustaz? Iya, kalau kita melihat hijrah secara zahirnya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tapi di samping makna hijrah secara zahir, hijrah juga punya makna batin. Yang seperti Ustaz Fajrulkan tadi, itu lebih banyak makna hijrah secara batin. Artinya seseorang berusaha melarikan diri atau berpindah dari suasana yang negatif menuju kepada suasana yang positif. Jadi kalau ada seseorang misalnya pergi dia dari rumahnya menuju satu tempat yang lain karena dia tidak merasa enak di rumahnya itu. Kalau dia bertahan terus, maka dia khawatir dia akan melakukan kejahatan, maka yang seperti ini disebut dengan hijrah. Bahkan kalau misalnya dia pergi dari rumahnya menuju ke rumah tetangga hanya karena ingin menyelamatkan dirinya supaya tidak melakukan suatu kejahatan, maka ini juga disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu sebenarnya luas sekali. Secara lahirnya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat, yaitu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tetapi hijrah juga makna yang lain adalah secara maknawi melakukan satu perpindahan atau satu kepergian dari tempat yang negatif menuju kepada tempat yang positif. Nah, salah satu momen yang akan kita hadapi sebentar lagi ini adalah momen yang besar di mana seorang muslim akan menghadapi bulan Ramadan ini, Ustaz ya. Nah, ini juga adalah merupakan salah satu usaha hijrahnya seorang muslim dari sifat tamak, sifat bakhil menuju kepada sifat rasa kasih sayang yang besar kepada sesamanya. Kenapa? Karena memang ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa nantinya, dia dituntut untuk ikut merasakan bagaimana orang lain yang sedang kelaparan. Dia dituntut untuk ikut merasakan bagaimana orang lain berada dalam kesusahan. Jadi sebenarnya momentum bulan puasa ini adalah merupakan momentum seorang muslim untuk hijrah dari perbuatan-perbuatan yang negatif yang selama ini pernah dilakukannya atau dari suasana negatif menuju kepada suasana yang lebih baik lagi. Jadi jangan pula nanti bulan puasa itu hijrahnya seseorang dari pakaian yang lama menuju ke pakaian baru, bukan seperti itu. Tapi bagaimana dia dengan bulan puasa itu dia akan muncul menjadi seorang muslim yang semakin taat dan semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menarik di sini, Ustaz Fajrul. Iya. Yeah. Bahwa salah satu tujuan daripada hijrah itu adalah muraqaman katsiran wa sa'ah. Iya. Yeah. Agar seseorang itu mendapatkan keluasan dan rezeki yang banyak, kelapangan rezeki. Nah, Ustaz Fajrul, sebenarnya ayat ini memerintahkan seorang muslim untuk kalau dia susah di satu tempat, dia bisa pergi ke tempat yang lain untuk mencari rezeki, untuk berbuat, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini Ustaz Fajrul, ada satu fenomena sekarang ini yang cukup menarik, bahwa ternyata yang kita lihat semakin sulit saat sekarang ini umat Islam untuk pergi ke negara-negara Islam. Iya kan? Ya. Semakin sulit umat Islam untuk pergi ke negara-negara Islam. Sekarang ini kalau kita ingin pergi ke Mesir itu dipersulit, sangat dipersulit. Kalau kita mau pergi ke daerah Arab itu sangat-sangat dipersulit urusannya. Kalau mau pergi ke sana harus ada uang sekian puluh juta sebagai jaminan, harus tahu tempat di mana dan sebagainya. Ini kan bentuk lain, ini kan sudah melanggar daripada motivasi Al-Quran dan perintah Allah bagi seorang muslim untuk hijrah kesana kemari untuk dalam rangka mencari rezeki dan juga mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Ustaz ini? Dari satu sisi negara-negara Islam mempersulit, kita tidak usah berbicara negara Eropa ya kan. Kita berbicara negara Islam. Sedangkan dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk hijrah. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Kalau memang sekarang ini negara Islam itu memang dituduh sebagai dalang dari semua kejahatan-kejahatan begitu. Sebetulnya itu kan hasil dari propaganda atau rekayasa orang-orang apa negara-negara yang adikuasa begitu. Nah, disitulah kekalahan kita, yang mana kita pun sekarang ini dipersulit untuk masuk ke negara-negara Islam itu sendiri. Memang sebetulnya kalau kita katakan negara Islam, negara mereka itu pun belum Islam gitu, masih mengambil undang-undang konvensional, maksudnya yang ada buatan dari Prancis, dari Inggris, masih menganut kan, ke sana. Masyarakatnya rata-rata muslim, pemerintahnya juga muslim, bukan orang kafir ya kan. Betul. Tapi itulah kejadiannya gitu. Mungkin banyak sekali hal-hal yang mereka ingin klarifikasi gitu, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan. Jadi dalam satu sisi itu bagus, dalam sisi lain juga ada hal yang kita ingin kepentingan ke sana jadi tidak jadi ke sana. Iya. Nah, begitu dia. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah ini memang ketinjauan politiknya sangat besar sekali begitu. Tapi walaupun begitu, dari arti ayat muraghaman katsiran wasa'ah, muraghaman di sini artinya juga diartikan salah satu ulama mengatakan artinya ini artinya hijrah. Jadi orang yang dikatakan hijrah itu muhajiron atau muraqoman karena dia berserah diri, karena dia artinya keluar terus tujuannya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang dikatakan al-muraqam, walaupun dia hanya mencari rezeki. Jadi di sini memang tinjauan dasarnya, kalau siapa saja gitu sudah merasa tidak enak di satu tempat itu mesti hijrah begitu. Yeah. Orang yang hijrah itu perlu bekal gitu, tidak sembarangan juga pergi hijrah. Iya, bukan istilahnya terjun bebas ini Ustaz. Bukan terjun bebas atau asal pergi saja. Begitu. Asal pergi saja. Karena banyak orang sekarang nih ingin pergi tapi tidak mempunyai bekal gitu. Contohnya tenaga-tenaga TKI kita, iya, banyak yang dikirim ke sana itu mungkin ada yang tidak pandai membaca atau iya, memang tidak profesional, ya? Tidak profesional. Iya. Jadi begitulah kendalanya sekarang ini, begitu. Mungkin salah satu penyebabnya itu. Jadi banyak sekali yang mesti kita renungkan. Ini, menarik ini Ustaz. Saya melihat seperti ini. Kalau dari keterangan Ustaz tadi, ketika katakanlah masyarakat atau rakyat Indonesia ini diberangkatkan untuk menjadi TKI dan kemudian mereka tidak mampu, saya rasa yang kita tidak bisa menyalahkan mereka ini 100%, tapi pemerintah di sini sebagai wadah seharusnya mempersiapkan mereka ini untuk menjadi tenaga-tenaga yang profesionalisme, ya kan? Dan pemerintah harus menjaga benar nasib rakyatnya dan bangsanya, bukan dibiar-biarkan saja. Kalau sudah di sana lepas begitu, kalau nanti sudah mati terbunuh, dikirim dan dikubur, tidak ada tidak ada usaha-usaha untuk membina, untuk memperbaiki, dan kemudian untuk mewujudkan kesepakatan kerjasama yang baik antara negara tempat di mana TKI dikirim. Jadi saya melihatnya di sini Ustaz Fajrul, kesalahan itu bukan hanya terletak pada orang-orang yang TKI-TKI yang berangkat karena mereka tidak memiliki kemampuan profesionalisme, akan tetapi pemerintah sebagai wadah di sini, sebagai penyalurnya juga harus mempersiapkan mereka ini dengan sebaik-baiknya. Yeah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Karena sebenarnya kalau kita mengkaji hijrah ini akan sangat banyak hal-hal yang bisa kita pedalami kembali. Terutama sekali untuk permasalahan bagaimana sebenarnya seorang muslim itu, bagaimana seorang muslim diperintahkan untuk berusaha secara keras dan secara maksimal untuk dapat mencari rezekinya dengan baik dan untuk dapat melaksanakan ibadahnya secara baik. Pada saat dia mendapatkan kesulitan di tempatnya dan tidak mampu lagi untuk bertahan di situ, maka sudah sepatutnya dia melakukan hijrah untuk dapat mewujudkan ibadahnya, untuk dapat melaksanakan ibadahnya secara lebih baik lagi. Itu hijrah secara makna lahir dan juga secara makna batin. Akan tetapi sebenarnya hijrah itu maknanya lebih luas lagi, yaitu di mana seseorang muslim berusaha untuk dapat mewujudkan dan melaksanakan ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.